Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kawula panjenengan sami saged rawuh ngelempak wonten ing masjid punika dalam rangka ngelajengaken pengaosan pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita badhe bahas surat Al-Baqarah ayat kawan dosa gangsal. Surat Al-Baqarah ayat 45 nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bisabri wassalati. Wasta'inu dan mintalah pertolongan Allah, carilah pertolongan Allah dengan melalui jalan kesabaran dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat niku sebagai perantara untuk mendapatkan pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam gesang kawula panjenengan sami, di dalam kehidupan kita pasti kita banyak persoalan, banyak permasalahan. Dan persoalan, permasalahan itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Amargi manusia kawula panjenengan sami niku adalah makhluk yang lemah. Ya, kita adalah hamba-hamba yang lemah. Maka bagaimana kita bisa menyelesaikan segala persoalan, segala problematika, segala kendala jika kita mendapatkan pertolonganipun Allah. Menawi kawula panjenengan sami ditulung Allah, diparingi pitulungan Allah, maka segala permasalahan akan bisa lancar, selesai dengan baik dan mudah. Ya, bagaimana cara agar kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, supados angsal pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala? Maka caranipun dengan sabar dan sholat. Selalu bersabar dan selalu mendirikan salat, dedekaken salat. Ya. Yang pertama adalah sabar nggih. Sabar niku artosipun napa? Sabar adalah artinya al-habs. Sabar itu menahan, ngampet, menahan diri. Ya, niki artosipun sabar. Jadi tiang sabar niku tiang ingkang saged ngampet, saged menahan. Menahan apa bapak-bapak, ibu-ibu? Menahan hati, manah kawula panjenengan sami dari rasa emosi, rasa marah. Ya, bisa menahannya. Terutama kesabaran itu sangat diperlukan saat awal pertama kali mendapatkan ujian atau musibah. Inilah tempat yang paling berat di dalam kesabaran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran ingkang paling inggil, kesabaran yang paling berat adalah saat hantaman awal musibah. Pada saat kita terkena musibah, misalnya kita sakit atau kita jatuh kecelakaan atau kita mendapatkan ujian, ada keluarga yang meninggal, maka pertama-tama saat kita mendengar, saat kita merasa ujian pertama kali itu, kesabaran kita sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana hati kita? Jangan marah, jangan emosi, kemudian jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saged nampi, menerima, saged ridho, rela segala apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepada kita. Kemudian sabar itu juga saged menahan. Menahan itu ngampet lisan, pangandikan dari perkataan kasar, dari perkataan menghujat atau misuh, dari misuh atau dari teriakan, berteriak-teriak, ya, ucapan-ucapan yang tidak baik saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lisan pangandikan kawula panjenengan sami kedah saged dikendalikan, mengendalikan, kita jagi. Ya, kemudian yang ketiga juga sabar niku ngampet, menahan anggota badan, tangan dari melempar, merobek-robek, mencakar-cakar rambut, memukul misalnya. Ini juga harus kita tahan saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bagian kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan laisa minna, tidaklah termasuk golongan kami, tidaklah termasuk golongan tiang Islam, tiang-tiang ingkang derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten tiang niku? Man darabal khudud. Nggih punika tiang-tiang jika mendapatkan ujian, musibah, kematian misalnya. Niku enten tiang darabal khudud, nggih, menampar pipi atau nopo kening batuk, au syaqqal juyub, merobek-robek pakaian, ya, atau da'a bidakwal jahiliyah, orang-orang yang berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Ini ki napa misuh-misuh wau. Jadi ini menunjukkan nedahaken tiang niku mboten sabar. Kalau tidak bisa menjaga ucapannya dan anggota badannya saat mendapatkan ujian dan musibah. Dan orang-orang yang tidak bersabar saat mendapatkan ujian dan musibah itu tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi nambah, semakin menambah dan memberatkan permasalahan. Tidak akan selesai, tidak akan ringan, dan tidak akan hilang, tetapi malah semakin aurat berat ujiannya dengan ketidaksabaran. Tetapi menawi orang mendapatkan ujian, cobaan, dia mampu ngampet, menahan, bersabar, maka Allah akan berikan pertolongan sehingga ujian dan cobaan itu akan hilang, akan cepat selesai. Ya, ini sabar di dalam menghadapi ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran juga mencakup saat kita berbuat kesainan, berbuat kebaikan. Ini juga membutuhkan kesabaran. Saat kita sholat, ya, betahakan sabar dan masjid tindak, harus wudhu, nggih, tangi pada pagi hari, sholat malam, sholat tahajud, dinginnya air, dinginnya cuaca, kaula panjenengan sami wungu, bangun sholat malam, sholat tahajud, purun tindak ten masjid sholat subuh. Niki perlu sabar ten masjid nenggo imam, ten masjid berdiri mendengar mirengaken bacaan Al-Qur'an Al-Fatihah waosanipun imam boten gersula. Salat membutuhkan kesabaran, ketaatan kepada Allah betahaken kesabaran. Saat kita puasa, sabar menahan lapar dan haus. Saat kita infak, sedekah, zakat juga membutuhkan kesabaran, amargi melepas atau mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, harta. Kawula panjenengan sami niku semua kita cinta harta. Kita infak diparingaken tiang sanes, harta kita diberikan orang lain. Niki butuh sabar. Nek mboten sabar tidak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan kesabaran ini, ya, saat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita menjauhi larangan awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, juga membutuhkan kesabaran. Kita menjauhi judi, kita menjauhi minuman keras, kita menjauhi riba. Ya, semuanya betahakan kesabaran. Dan orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa akan diberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan dumateng tiang-tiang ingkang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa Orang-orang ingkang takwa, purun takwa kepada Allah, Allah pasti paring jalan keluar, kemudahan dalam kehidupan gesang kawula panjenengan sami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki berupa kesehatan, kesehatan kawula panjenengan sami senantiasa dijaga oleh Allah, boten gampil sakit nggih, boten melebet rumah sakit, sering bolak-balik ten rumah sakit. Allah jaga rezeki sehat, Allah jaga rezeki berupa kebaikan keluarga, tenang putra putri kawula panjenengan sami wayah nggih, cucu kita menjadi anak-anak ingkang soleh, mboten anak-anak yang berbuat nakal. Ya ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki berupa harta, kelancaran. Ini juga rezeki Allah senantiasa menjaga semua kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Ya ini semuanya berawal dari kesabaran. Menawi tiang sabar, insya Allah, Allah akan selalu menolong dan menyelesaikan segala ujian dan persoalan-persoalannya. Ya. Kemudian ingkang nomor kali, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan cara salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan cara pertama bersabar, yang kedua adalah dengan cara salat. Kita terus menawi enten permasalahan, enten problematika, enten perkawis yang membuat kawula panjenengan sami sulit dalam memecahkan, monggo sholat. Dengan sholat ini insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan, segala persoalan tadi akan selesai dan diberikan jalan keluar yang terbaik dengan sholat. Sholat artinya adalah doa, permohonan, ya, agar diselesaikan segala permasalahan dan kesulitan. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, menceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ya, dados bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi enten masalah, nggih. Menawi enten masalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nopo sing dilampahi salat. Supados masalah wau saged gampil. Supados masalah wau saged rampung, selesai, mendapatkan jalan keluar ingkang sae, ingkang paling nggih, paling gampil, paling sae. Niku dengan salat, meminta pertolongan dari Allah, meminta petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi terkadang kawula panjenengan sami niku berpikir ini baik, tetapi ternyata jelek kalau tidak mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, salat 2 rakaat. Nggih, salam, berdoa, meminta kepada Allah segala kemudahan, petunjuk jalan keluar. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Ya, dan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, nih, sering sanjang berkata dumateng Bilal sang muadzin, ya Bilal, arihna bis salat, wahai Bilal, berikanlah arihna niku rehat, nih, rehat, berikanlah rehat kami dengan salat. Rehat niku anapa, agar hati kita tenang, agar hati kita tentram, segala persoalan menjadi gampang dan mudah dengan sholat, azan, kemudian sholat, jadi hati menjadi rehat. Nggih, mboten namung piknik, mboten namung jalan-jalan, biar hati bahagia, senang. Tapi tiang Islam niku hatinya bahagia, senang dengan sholat. Iya. Dan juga banyak kisah-kisah yang lain pada saat perang Badar, nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh yang banyak persenjataan, yang lebih lengkap, sholat, beliau sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kemudahan dan pertolongan. Ya, ini termasuk cara agar kita mendapatkan pitulunganipun Allah, segala permasalahan, problematika saged selesai. Dan sholat juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, sakit mencegah kawula panjenengan sami perbuatan yang fahsya, fahisah, wal mungkar, perbuatan yang salah, perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek, niku sakit terjegah dengan sholat. Sehingga saat kita menghadapi persoalan, permasalahan, kita tidak memilih jalan yang salah, kita tidak melakukan langkah-langkah yang keliru. Allah berikan petunjuk jalan yang benar, langkah-langkah yang tepat. Semuanya itu bisa didapatkan dengan sholat. Dan juga dalam permasalahan rezeki, nggih, permasalahan rezeki, sholat itu merupakan salah satu sebab rezeki kawula panjenengan sami saged lancar. Permasalahan atau persoalan ekonomi, terkadang tiang terjerat hutang atau kegagalan dalam usaha, permasalahan-permasalahan ekonomi, ini semuanya bisa diselesaikan dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, perintahkanlah dirimu dan keluargamu untuk sholat. Wastabir, dan sabar. Nggih, perintah sholat, kita rajin sholat, juga keluarga kawula panjenengan sami, garwa, istri kita sholat, anak-anak kita, kita ajak sholat. Wastabir, dan sabar. Di dalam perintah sholat dumateng keluarga niku sabar, gugah. Nggih, sholat subuh digugah angel, sabar. Sholat malam digugah angel, sabar. Wastabir, sabarlah dalam mengajak sholat keluarga kita. La nas'aluka rizqa, kami tidak akan meminta rezeki kepada kamu. Bahkan Allah, bal narzukuka, kami yang memberikan rezeki. Ya, dados Allah menjanjikan rezeki yang lancar bagi orang-orang yang rajin sholat. Keluarga yang rajin mendirikan sholat akan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat niku mboten menghambat rezeki, tetapi memperlancar rezeki kawula panjenengan sami. Terkadang enten tiang niku pemahaman tiang ten peken ten pasar nggih, biasane jam 3 jam 2 pun ten peken nek salat tahajud mengko rugi nggih, dadak salat tahajud rugi nggih, nek ten pasar wis buka lapak buka dagangan sudah payu nggih, salat nanti bisa menghambat tidak, bahkan sholat itu melancarkan rezeki kita. Kalau sholat duha ten pasar misalipun bakul dadak sholat duha tutup sik tokone misale, nanti menghambat tidak. Sholat duha, sholat itu melancarkan rezeki kita. Kita terus kita dagang misalnya, kita sabar agar dagangan kita laris. Maka cara yang pertama sabar, ampun cepat putus asa, ampun cepat mogok berhenti di tengah jalan. Dados buka toko sehari dua hari rapayu, sabar terus lanjut. Seminggu kalih minggu tiga minggu belum laris, sabar terus istiqomah, telaten tekun nggih, sabar niku telaten tekun, dibuka tokonipun terus sabar dan sholat, selalu berdoa memohon kepada Allah, pasti Allah paring pertolongan kelancaran nanti, pasti tokonya walaupun sebulan lagi setahun lagi akan laris akan besar dengan sabar dan sholat. Kalau misalnya di dalam pertanian, nih pak petani, saat menanam padi satu kali dua kali belum panennya belum bagus, sabar, ampun ngelukru, ampun mogok, ampun putus di tengah jalan, sabar, terus bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah, ditelateni, ditekuni, sambil sholati pun ditingkatkan, dungani pun dikatahi, dilangkung kathah. Ya, maka insya Allah, pasti Allah memberikan pertolongan. Allah akan memberikan kemudahan dan juga jalan keluar yang baik di dalam setiap usaha, setiap persoalan yang kita hadapi. Intinya sabar. Pertama kali kita harus hadapi dengan kesabaran. Manah kawula panjenengan sami ditampi.